الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab Was-Sunnah. Dan kita telah memasuki syarat yang keempat dari syarat-syarat jual beli. Dan telah kita jelaskan bahwa pada syarat yang keempat ini mengandung tiga hal yang harus diperhatikan agar jual beli tersebut menjadi jual beli yang sah. Perkara yang pertama, bahwa barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat, memberi manfaat. Maka sesuatu yang tidak ada manfaatnya berjual beli dengannya adalah perkara yang abath, yang sia-sia. Yang kedua, bahwa manfaat tersebut hukumnya mubah, sehingga manfaat yang haram tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Manfaat yang haram seperti alat musik, khamr, dan yang lainnya. Dan hal yang ketiga, bahwa mubah tersebut bukan disebabkan karena ada hajah atau ittirar, karena perkara darurat, perkara yang sangat dibutuhkan dalam kondisi tertentu, seperti halnya bangkai, daging babi. Asal hukumnya haram, meskipun dalam kondisi darurat diperbolehkan. Seseorang yang mengkhawatirkan dirinya binasa apabila tidak memakan yang diharamkan menyebabkan kematian, maka diperbolehkan namun dalam kondisi terpaksa, darurat. Maka ini tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Kemudian juga para ulama memasukkan tentang hukum memperjualbelikan anjing, bahwa memperjualbelikan anjing hukumnya tidak diperbolehkan. Dan yang paling kuat alasan dari hal ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah alaihi salatu wasallam an bai'il kalb. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang memperjualbelikan anjing atau an thamanil kalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang harga dari anjing tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan. Meskipun ada manfaatnya, dijadikan sebagai hewan berburu atau untuk menjaga tanaman atau ternak, namun tidak diperbolehkan diperjualbelikan, meskipun boleh dimanfaatkan disebabkan karena adanya hadis khusus yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hukumnya jual beli kucing? Apakah diperbolehkan menjual kucing? Ini juga menjadi khilaf. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha tentang hukum memperjualbelikan kucing. Mayoritas dari kalangan para ulama, termasuk empat madhab, mereka berpendapat diperbolehkannya. Sebagian para ulama, dan itu pendapat dari Adh-Dhahiriyah, yang mengatakan bahwa memperjualbelikan kucing adalah haram dan tidak diperbolehkan. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Mujahid, dari Jabir bin Zaid, dari Tawus, tentang diharamkannya memperjualbelikan kucing ini. Yang menjadi sebab perselisihan adalah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Zubair. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an thamanil kalb was-sinnaur, tentang harga anjing dan kucing. Maka Jabir radhiyallahu ta'ala menjawab, zajara Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Yani melarang untuk memberi harga kepada kucing. Demikian pula anjing. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi was-sinnaur. Bahwa Nabi alaihi salat wassalam melarang dari harga anjing dan kucing. Dan dalam riwayat Al-Imam Baihaqi disebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqlil hirrah wa aqli thamaniha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan kucing dan memakan hasil penjualannya. Nah, hadis ini meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun sebagian para ulama tidak meridai hadis ini. Menganggap bahwa hadis ini terdapat kelemahan padanya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, ma a'lamu fihi syai'an yathbutu aw yasihhu. Aku tidak mengetahui ada hadis yang sahih dalam hal ini, tentang dilarangnya menjual kucing. Beliau juga mengatakan, al-ahadithu fihi muqtaribah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang tidak diperbolehkan yang menjual kucing adalah hadis-hadis yang goncang. Akan tetapi tidak sedikit dari kalangan para ulama mengatakan hadis ini sahih. Terlebih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Merupakan hal yang berat untuk mengatakan hadis ini lemah. Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membantah apa yang disebutkan oleh Al-Khattabi, demikian pula Ibn Al-Munzir, yang mengatakan hadis ini lemah. Kata beliau, li'anna al-haditha fi sahih Muslim bi'isnadin sahih. Hadis ini terdapat dalam sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Nah, demikian pula Al-Allamah, Allamatul Yaman Asy-Syaukani rahimahullah, membantah pendapat jumhur yang membawa makna hadis tersebut kepada makruh. Sementara zahir dari hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ini menunjukkan keharamannya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau memastikan bahwa memperjualbelikan kucing adalah hal yang diharamkan. Lalu beliau mengatakan, ini adalah merupakan fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini juga mazhab dari Tawus, dari Mujahid, dari Jabir bin Zaid, dan seluruh ahlul zahir. Sehingga wallahu ta'ala alam, tentu pendapat yang lebih berhati-hati dalam hal ini adalah tidak memperjualbelikan kucing. Tidak diperbolehkan menjual kucing, terlebih adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala yang menerangkan tentang diharamkannya memperjualbelikan kucing. Namun sekali lagi bahwa jumhur ulama membolehkan, terlebih kucing itu bermanfaat. Meskipun tidak boleh dimakan, namun dia bermanfaat dari sisi yang lain, yaitu menangkap tikus, salah satu manfaatnya mencari tikus perusak di atap-atap rumah, di dalam plafon rumah. Nah, hanya saja mungkin tidak semua kucing seperti ini. Sekarang tikus-tikusnya pun sebesar kucing. Kucingnya jadi ketakutan. Nah, dan sebagian lagi kucing itu dianggap sebagai hewan piaraan. Ya, dianggap bulunya itu cantik, indah. Sehingga mereka memelihara kucing bukan dengan tujuan tersebut, hanya sekedar dilihat, hanya sekedar untuk dilihat, dirawat. Nah, wallahu ta'ala alam, ya, tidak memperjualbelikan kucing ini lebih selamat. Kemudian apa hukumnya menjual himar, menjual keledai? Demikian pula bagal, bigal. Bigal ini peranakan keledai dan kuda. Jadi terjadi pernikahan antara keledai dan kuda, lahirlah bagal. Dan para ulama mengharamkan memakan bagal. Karena di sini meskipun kuda itu halal, sementara keledai itu haram hukumnya dimakan. Pada saat keduanya, ya, hasil dari hubungan keduanya melahirkan anak yang disebut bagal, maka di sini bertentangan antara yang membolehkan dan yang mengharamkan. Kuda boleh, makan keledai haram. Anaknya bagaimana? Kata para ulama, jika bertentangan antara yang haram dan yang halal, maka didahulukan yang haram. Ghulli bajanibu tahrim, didahulukan hal yang mengharamkan. Hal yang mengharamkan hewan tersebut. Akan tetapi apa hukumnya memperjualbelikan? Masih saja kaum muslimin mereka memperjualbelikan keledai, tidak jadi masalah. Demikian pula halnya bigal. Memperjualbelikan bigal, kaum muslimin melakukan itu semenjak zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu sebagian para ulama menukilkan ijma', ijma' al-ulama tentang diperbolehkannya memperjualbelikan keledai, bagal, dan yang semisalnya. Namun yang menjadi pertanyaan, bukankah ini diharamkan untuk dikonsumsi, tidak boleh dimakan? Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan, hadis riwayat al-Imam Ahmad, Abu Dawud, inna Allah idza harrama syai'an harrama thamanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu, Nah, ini mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan harganya. Maka keledai tidak boleh dimakan. Kok bisa diperjualbelikan? Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang diharamkan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang membelinya atau memperjualbelikannya dengan tujuan untuk memakannya, maka ini yang haram. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa apabila seorang menjual keledai, menjual bagal dengan tujuan memakannya, maka ini yang haram. Yang tidak diperbolehkan. Namun apabila seorang menjualnya bukan untuk memakannya, tapi untuk mengambil manfaat darinya, dikendarai, jadikan sebagai kendaraan, dan itu hal yang termasuk manfaat mubahah, manfaat yang dibolehkan, sehingga dibolehkan apabila bukan dengan tujuan memakannya, tapi disebabkan karena manfaat yang terdapat padanya. Kemudian, apa hukumnya memperjualbelikan cacing? Cacing ada dua jenis. Cacing ada dua jenis. Ada cacing yang dengannya seseorang membuat kain sutra, disebut dalam bahasa Arab dud al-qaz, cacing untuk membuat kain sutra. Maka para ulama membolehkan hal ini, membolehkan, dan manfaatnya jelas, manfaat yang mubahah membuat kain sutra. Sehingga jika memiliki manfaat, diperbolehkan. Jenis yang kedua, cacing yang bukan digunakan untuk membuat kain sutra, tapi hal yang lain. Ada yang memakannya, ada yang menjadikan sebagai obat untuk dikonsumsi. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa ini tidak diperbolehkan karena dia termasuk dalam jenis al-hasyarat, dan hukum al-hasyarat, hukum asalnya adalah haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan, kecuali apabila ada dalil yang bolehkan. Ya, termasuk dari jenis serangga, hasyarat. Asal hukumnya haram kecuali yang dibolehkan, seperti al-jaradu, belalang. Telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diperbolehkannya. Adapun yang tidak terdapat nas, maka tidak diperbolehkan. Ada yang mengatakan ini, tapi di Cina mereka makan cacing. Biarkan aja orang Cina. Orang Cina semuanya bisa dimakan. Nah, tapi ini bisa dijadikan sebagai obat, meskipun bisa dijadikan sebagai obat. Sebagian mengatakan khamr itu bisa dijadikan sebagai obat. Namun haram, haram, tidak diperbolehkan. Walhamdulillah masih banyak pengobatan-pengobatan yang lebih sehat, yang lebih selamat, yang halal, yang jelas kehalalannya. Sehingga seorang tidak memerlukan pengobatan-pengobatan yang minimal hukumnya syubhat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdhihi." Barang siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. maka tidak memperjualbelikan cacing yang digunakan untuk dikonsumsi atau dimakan atau dijadikan sebagai obat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.